Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Sebelumnya untuk Heidi Yunus dan Gia, kita berikan tepuk tangan yang hangat. Cantik sekali suaranya. Baik, pemirsa di rumah, sebelum mulai acara, saya ingin mengajak Anda dan juga sahabat-sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada untuk sesaat hening sejenak untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang mengalami gempa sehingga begitu banyak jiwa yang pergi saat kita semua masih berada di sini. Saya undang Anda, Bapak Ibu, untuk sejenak beberapa detik hening bersama dan berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Selesai. Terima kasih. Baik, pemirsa, topik kita hari ini adalah hak untuk berbahagia. Karena begitu banyak manusia di planet ini yang mungkin mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang seharusnya tidak akan mereka pernah temukan kebahagiaan itu. Lalu kemudian kita memiliki begitu banyak pertanyaan mengenai apakah sebetulnya esensi sebuah kebahagiaan. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, yang hatinya baik dan yang sedang mendoakan bagi kemuliaan keluarga kita di Padang, di Sukabumi, dimanapun bencana telah memedihkan hati dan kehidupan mereka dan kita. Program kita malam ini secara khusus membahas hak untuk berbahagia. Kalau orang bertanya, kapan kita paling membutuhkan pembicaraan mengenai kebahagiaan? Adalah saat kita seolah tidak mampu berbahagia. Seperti kapan kita paling baik membahas rasa rajin adalah pada saat kita merasa sangat malas. Sedalam duka yang dalam bagi bangsa kita yang diharapkan tetap bekerja bergotong royong, menampilkan budi pekerti yang indah khas Indonesia, mari kita mulai program kita untuk menjadi penguasa bagi hak kita untuk berbahagia. Itu program kita malam ini. Terima kasih, Pak Mario.